perkasa, langkah pemuda, menyusun gerak, menjak berseni, menjeling darah di ekor mata, terpaut rasa, oi, dalam hati. Alun beralun, tak peduli alun, irama nama tinggal sejarah. Janganlah canggung, hai untuk mengalun, lagu Razafin berkat yang terindah. Kilau bersinar. Ku nanti tiada kabar kau beri.